نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أما بعد الحمد لله segala puji bagi Allah yang kembali memudahkan kita ya di majlis yang kedua masih dengan bahasan kitab Nukhbatul Fikar fi Mustalahi Ahli Al-Athar ya karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Ya, pada pertemuan yang lalu ya sudah kita membahas tentang muqaddimahnya. Ya, muqaddimahnya dari Al-Hafiz Ibnu Hajar ya hakikat dia kitab beliau ya dan itu sebabnya berdasarkan dari permintaan ya murid-murid beliau. Kemudian beliau ya mengawali kitabnya tentang bahasan Al-Khabar. قال الحافظ رحمه الله تعالى فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر أو بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. Ya, beliau membagi al-khabar. Kita bahas dahulu atau baca dahulu matannya, matan dari Nukhbatul Fikar. Al-khabaru khabar atau al-hadith ya atau riwayat itu sendiri. Ya, dia terbagi. Ada kalanya khobar itu memiliki turuk. Memiliki turuk. Turuk itu jamak dari tariq. Tariq di sini yang dimaksud adalah al-isnad. Yakni dia memiliki banyak sanadnya. Bila adadin muayyanin. Yang dia amat banyak tanpa batasan bilangan tertentu. Nah, ini jenis khobar yang pertama. Bila khobar yang banyak sanadnya tanpa terbatas bilangan tertentu. Au ma'a hasrin. Ada kalanya sanadnya terbatas. Berapa batasannya? Bima fawqal itsnaini. Ada kalanya batasannya di atas dua sanad. Yakni tiga. Memiliki tiga jalur sanad atau lebih. Au bihima. Jenis yang ketiga. Yakni khobarnya memiliki tariqaini. Memiliki dua jalur sanad. Au biwahidin. Atau memiliki satu saja. Ay bitariqin. Au biisnadin. Hanya memiliki satu jalur sanad saja. Ya, maka dari kalamnya ini, Al-Hafiz membagi Al-Khabar ada empat macam. Ya, banyak, tidak terbatas. Yakni terbatas bilangannya tiga jalur atau lebih. Atau hanya dua jalur saja. Atau hanya satu jalur saja. Kemudian Al-Hafiz menjelaskan satu persatu nama dari Al-Khabar tersebut. Ya, beliau berkata dalam matannya, فَالْأَوَّلُ الْمُتَوَاتِرُ الْمُفِيدُ لِعِلْمِ الْيَقِينِ بِشُرُوتِهِ. Adapun yang pertama, yakni yang dia memiliki banyak jalur sanad, tidak terbatas bilangannya, maka itu disebut al-mutawatir. Itu disebut khobar mutawatir al-mufidu lil ilmi yaqini. Yang dia adalah berfaedah ilmu yakin. Ya, sampai pada derajat yakin. Pasti. Nabi SAW memang bersabda demikian. Bishurutihi. Jika tercapai syarat-syaratnya. Ya, ini syarat-syarat mutawatir. Yang itu pun nanti dibahas oleh Al-Hafiz Ibn Hajar. Wathani. Sedangkan yang kedua. Yang kedua. Sebagaimana kata beliau, au bihasrin bima faqal itsnain. Dia berbatas bilangan lebih dari dua. Yakni memiliki tiga jalur sanad atau lebih ya. Yang memiliki tiga jalur sanad atau lebih ini adalah al-masyhur. Ini adalah al-masyhur. Wa huwa al-mustafidu ala ra'yin. Dan masyhur ini disebut pula sebagai mustafid. Yang disebut pula sebagai mustafid ala ra'yin menurut sebagian pendapat. Menurut sebagian pendapat ulama hadis. Wa tsalits jenis yang ketiga yakni yang sebagaimana kata beliau au bihima yakni bi tariqaini, ketika khabar memiliki dua jalur sanad, maka itu disebut al-aziz. Itu disebut khabar al-aziz. Walaysa syaratan lis-sahih khilafan liman za'ama. Dan aziz ini, yakni khabar memiliki dua jalur sanad, dia bukan sebagai syarat hadis sahih. Ya, yakni hadis sahih itu barulah sahih ketika dia memiliki dua jalur sanad. Nah, ini bukan. Tidak disyaratkan seperti itu. Khilafan liman za'ama, menyelisihi ya pendapat yang mengatakan bahwa setidaknya dua jalur sanad itu adalah syarat bagi hadis sahih. Ya, nanti kita bahas siapakah yang mensyaratkan yang demikian. Kemudian yang terakhir, Al-Hafiz menjelaskan warabi'u, sedangkan yang jenis keempat, yakni ketika hanya memiliki satu jalur sanad saja, al-gharib, itu disebut sebagai khabar gharib. Ya, khabar gharib. Wa kulluha siwal awwali ahadun. Ya, dan semuanya, yakni semua dari empat itu, mutawatir, masyhur, aziz, gharib, kecuali yang pertama, yakni kecuali mutawatir, maka terhitung sisa tiga. Yakni yang masyhur, aziz, dan gharib, ahad. Itu semua disebut sebagai ahad. Masyhur, aziz, dan gharib, ketiganya itu satu golongan sebagai hadis ahad. Ya, mari kita bahas satu persatu ya apa yang dikatakan oleh Al-Hafiz dalam matannya ini. Ya, beliau mengatakan al-khabaru, membuka kalamnya dengan al-khabar. Al-khabar menurut sebagian ulama hadis dia muradifun lil hadis. Dia semakna dengan al-hadis ya. Semakna dengan al-hadis, yakni majaa 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni semua riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah berupa perkataannya, perbuatannya, persetujuannya, sifatnya, apakah sifat khuluqi, sifat fisik Nabi atau sifat sifat akhlak Nabi atau sifat khalqi, ya atau sifat fisik beliau. Ya, maka sebagian ulama hadis mengatakan al-khabar itu semakna sinonim dari al-hadis ya. Wa qila, kata Al-Hafiz, bahwa al-khabar itu beda dengan al-hadis ya. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama, al-khabar itu sama dengan al-hadis. Pendapat yang kedua berbeda. Ya, pendapat yang kedua, al-khabar dengan al-hadis itu beda. Adapun al-hadis tadi, ma'udhifa ilan nabi, yang dia disandarkan datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah perkataannya, perbuatannya, persetujuannya atau sifatnya. Sedangkan al-khabar maja'a an ghairihi. Kalau khabar itu riwayat dari selain Nabi ya. Khabar itu adalah riwayat dari selain Nabi. Ya, ini khilaf sesama ulama. Ya, wallahualam, untuk memudahkan ya kita ambil saja yang menyamakan ya. Dan itu yang dikedepankan atau disebutkan lebih dahulu oleh Al-Hafiz dalam nuzhahnya. Ini khabar itu muradif dari al-hadis. Dan kalaulah mau dibedakan, tinggal dikatakan saja secara spesifik. Yani ini khabar marfu'. Kalau khabar marfu' sudah masyhur, sudah maklum bahwa itu dinisbatkan kepada Nabi. Ya, ketika khabarnya bukan dari Nabi, katakan saja khabar mauquf atau katakan khabar maqtu' ketika dari tabi'in. Ya, mudah. Itu perkara yang mudah. Ya, hanya istilah saja. Ya. Ini tentang al-khabar. Kemudian ya beliau bagi al-khabar berdasarkan apa? Berdasarkan iman yakuna lahu turuq. Ya, maka dari sini jelas isyarat beliau pembagian khabarnya ini berdasarkan bihasabi adadi turuq, berdasarkan banyaknya sanadnya. Berapa jumlah sanadnya? Ya. Berdasarkan jumlah sanadnya, bikan yakuna lahu turuqun. Yani ada kalanya khabar memiliki turuq, memiliki banyak jalan. Ya, sebagaimana jelaskan Al-Hafiz, ay asanidu katsirah. Dia memiliki sanad-sanad yang banyak. Ya, adapun sanad silsilatur ruwat al-musilatu ilal matni. Yani rantai para perawi yang menyambungkan antara muhaddits kepada matan sanad. maka itu satu jalur sanad, silsilah rawi itu satu jalur sanad. Ketika ada jalur sanad yang lain, nah itu jalur sanad yang kedua. Ketika ada jalur sanad yang lain, itu jalur sanad yang ketiga. Maka begitu ketika suatu khobar memiliki banyak jalan, ya, itu memiliki banyak jalan, yakni memiliki banyak jalur sanad. Ya. Yang khobar ini kemudian beliau jelaskan, imma an yakuna lahu turuqun bila adadin muayyanin. Jenis yang pertama yang dibawakan oleh Al-Hafiz adalah khobar yang memiliki banyak jalur sanad tanpa batasan tertentu, tanpa batasan bilangan tertentu. Yang kemudian beliau katakan, ammal awwalu al-mutawatiru. Yang pertama ini adalah khobar mutawatir. Ya, khobar mutawatir. Ya, khobar mutawatir. Dialah ada khobar marwahu jama'atun an jama'atin bihaitu yastahilu tawatu'uhum alal kadhib. Ya, yakni yang diriwayatkan oleh jamaah yang amat banyak, dari jamaah sampai kalangan para sahabatnya saja, jamaah yang mustahil mereka bersepakat, ya, untuk berdusta dalam meriwayatkan hal tersebut. Ya, itu hadis atau khobar mutawatir. Dan khobar mutawatir ini memiliki syarat. Dia memiliki syarat-syaratnya. Kapan khobar itu bisa dikatakan sampai derajat mutawatir? Yang pertama, riwayatnya al-kathrah. Ya, dia memiliki jalur sanad yang banyak. Ahalat tawatu'ahum alal kadhib. Yang banyaknya jalur sanad ini menunjukkan mustahil para rawi tersebut bersepakat di atas kebohongan. Mustahil. Ya, ini banyak. Jalur sanad satu, oh, mengabarkan seperti ini. Jalur sanad dua, kabarnya sama. Jalur sanad ketiga, kabarnya sama. Jalur sanad yang keempat pun kabarnya sama. Mustahil mereka semua itu bersepakat di atas kedustaan. Ditambah lagi para rawinya, ya, kemungkinan dari berbagai macam negeri yang berbeda. Ya, maka ini mustahil mereka berdusta. Ini syarat yang pertama. Ya, anyakuna kathirah, jalannya itu banyak. Mustahil mereka berdusta di atas bersepakat di atas kedustaan. Ya. Maka berapa banyaknya ini dibahas juga oleh ulama. Berapa banyaknya untuk menjadi batasan bahwa dia sampai derajat mutawatir. Ya, para ulama itu khilaf tentang berapa banyaknya. Ada yang membatasi 4 jalur sanad, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 40. Ada yang mengatakan 300, ada yang mengatakan 70, banyak sekali. Khilaf ulama tentang berapa batasannya, tapi yang banyak dipilih oleh muhaqqiqin, ya, seperti Al-Hafiz Ibnu Hajar, dan juga dipilih oleh banyak para ulama, Syekh Islam Ibnu Taimiyah dalam fatwanya, dan juga Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Rawdatun Nazir, dan banyak para ulama, bahwa yang sahih mutawatir itu tidak ada batasan tertentu. Ya, tidak ada batasan tertentu. Ya, seperti apa? Ini dijelaskan lebih lanjut ungkapannya atau perumpamaannya sebagaikan wujudu Mekah, keberadaan kota Mekah. Ya, Amulis pernah ke Mekah? Belum pernah, Kak. Mas Manto pernah? Ya, semoga dimudahkan. Ya, orang Indonesia banyak yang belum haji, belum umroh. Ya. Tapi mereka yakin kota Mekah itu ada. Ya. Biwujudi Mekah. Keberadaan kota Mekah mereka tidak pernah melihat langsung. Mereka hanya berdasarkan khobar. Berdasarkan khobar. Oh, si Fulan baru pulang umroh dari Mekah. Mekah itu gimana? Oh, Mekah itu gerbangnya dijaga. Ya, ini kalau orang muslim boleh masuk. Kalau orang kafir gak boleh. Ada pintunya di sebelah. Ya, gerbangnya jaga. Gerbangnya pun penjagaannya berlapis. Apalagi masa haji. Segala macam. Dikabarkan berbagai macam kota Mekah. Satu orang pulang umroh cerita, dua orang pulang umroh cerita, orang pulang haji cerita, sehingga apa? Orang yang di Indonesia yakin pasti Mekah itu ada. Paham ini? Ya, kota Mekah itu ada. Mereka yakin ya kota Mekah itu ada. Ya, akan tetapi dijelaskan oleh Ibnu Qudamah, darku tilka lahzati asirun. Akan tetapi kapan pastinya mereka sampai derajat yakin kota Mekah itu ada, itu susah menyari titiknya. Ya, orang pertama kali dengar kota Mekah, dengar kedua, dengar ketiga, dengar keempat, dengar dari orang kelima, keenam. Kapan sih pastinya antum yakin kota Mekah itu ada? Itu susah. Ya, sulit untuk memastikannya dia mendengar cerita yang keberapa tentang keberadaan kota Mekah, ya, sulit. Fa innahu yatazayadu tazayudan khufiyyat tadrij. Kenapa? Karena pengetahuannya tentang kota Mekah itu senantiasa bertambah secara perlahan, ya. Secara perlahan. Ya. Barangkali nanti ada yang tanya, loh kalau enggak tidak dibatasi dengan bilangan tertentu, batasan mutawatir, kalau gitu kapan kita tahu ini sampai derajat mutawatir? Ya. Barangkali ada yang menanyakan atau i'tirad seperti itu. Ya. Maka dijawab oleh Imam Ibnu Qudamah, kaifa ta'lamu husulal ilmi bitawatur? Ya, qulna kama na'lamu annal khubza mushbi'un. Kita tahu kalau makan roti bisa kenyang, makan martabak kenyang, ya, tapi suapan keberapa, potongan martabak keberapa antum sampai titik kenyang, ya, itu susah memastikannya. Tapi ketika martabak yang udah habis, ya antum kenyang sekarang. Sebelum makan martabak lapar, itu sampai masih lapar, makan satu-satu, habis martabaknya dihabisin, kenyang. Tapi titik mana, martabak keberapa, suapan keberapa, makan kita itu sampai derajat kenyang, nah itu susah. Paham? Ya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Kurang lebih seperti itu, mutawatir selama dia sampai sudah sampai derajat ilmu yakin, maka itu sudah mencapai derajat mutawatir. Ya. Ini bahasan yang pertama. Yani antakuna turukuhu kathirah. Dia jalannya banyak. Syarat yang kedua disebutkan oleh Al-Hafiz, an yastawiyal amru fil kathrati min ibtidaihi ila intihaihi. Yani banyaknya rawi itu di tiap tabaqah sanad. Ya, di tabaqah sahabat, di tabaqah tabi'ut tabi'in sampai bawah semuanya jamaah. Ya, itu syarat yang kedua yang disebutkan oleh Al-Hafiz. Syarat yang ketiga, an yakuna mustanaduhu ila syahidi awil masmu'. Yang ketiga, sandaran periwayatannya, kisahnya, matannya itu adalah berdasarkan hal yang dilihat. Ya. Hal yang dilihat atau yang didengar. Ya, yang dilihat atau yang didengar. Wallahualam zohirnya, Al-Hafiz di dalam nuzha beliau hanya membatasi dua. Mendengar atau melihat saja. Tapi ini dijelaskan oleh Allamah Al-Alusi dan juga ini sudah kita bahas di Syarah Baiquniyah, yang lebih tepat sebenarnya intinya sandarannya kepada panca indera. Panca indera. Ya, ini apakah indera pendengaran atau penglihatan atau sentuhan atau pengecap atau apalagi satu lagi? Udah, penglihatan, pendengaran, perasa. Peraba, satu lagi, kan ada lima panca indera, kok jadi lupa satu lagi, ya. Panca indera, sandarannya sebenarnya yang penting adalah panca indera, itu dijelaskan oleh Al-Alusi dan juga Syekh Hasan Masyad dalam Syarah Baiquni. Penciuman sahih, ya. Indera penciuman. Ya. Lalu kenapa Al-Hafiz hanya menyebutkan dua saja? Ya, itu dijelaskan alasannya oleh Al-Alusi, hadza min babil ghalib. Ya, kebanyakan yang disampaikan dalam riwayat itu adalah yang dilihat. Dilihat kepada Nabi atau yang didengar, itu yang kebanyakan. Panca indera yang dipakai adalah indera penglihatan atau pendengaran. Sedangkan indera yang lainnya itu jarang, ya. Maka ya, ini hanya mewakili saja tapi bukan pembatasan, ya. Bukan maksudnya Al-Hafiz ingin membatasi bahwa hanya sebatas yang didengar atau yang dilihat saja. Syarat yang keempat, an yashaba khabaruhum ifadatal ilmi. Yani khabarnya itu adalah sampai kepada derajat ilmu. Yani sampai kepada derajat yakin. Sampai kepada derajat yakin. Maka ini syarat-syarat dari mutawatir yang dijelaskan oleh Al-Hafiz dalam nuzha. Ya, dalam nuzha beliau membawakan empat syarat ini. Tapi ini dikritisi oleh Allamah Syukri Al-Alusi. bahwa kebanyakan ulama muhaqqiqin hanya mensyaratkan tiga, ya. Hanya mensyaratkan tiga saja, yakni tiga yang awal tadi. Riwayatnya banyak, ya. Riwayatnya banyak dan itu banyaknya dari awal hingga akhir, dan dia berdasarkan indra, ya, berdasarkan panca indra. Adapun syarat bahwa dia dibangun atau dia berfaedah ilmu itu sebenarnya bukan syarat, ya. Akan tetapi dia samroh, ya, lebih tepatnya dia adalah samroh, netijah, hasil ketika terpenuhi syarat-syaratnya apa? Adalah ifadatul ilmi. Hasilnya adalah dia memperoleh atau sampai derajat keyakinan. Itu dijelaskan oleh Al-Alusi dalam Iqdud Durar. Ya, maka ini syarat-syarat mutawatir. Apa contohnya hadis mutawatir? Contoh hadis mutawatir adalah hadis yang masyhur, man kadzaba alayya muta'ammidan falatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta, ya, atas nama Nabi SAW, maka silahkan dia dengan sengaja, maka silahkan dia ambil tempat duduknya di neraka. Ya, ini hadis mutawatir. Ya, ini hadis mutawatir. Sebagaimana jelaskan oleh Imam Nawawi, hadza haditsun 'adzimun fi nihayatin min as-sihhah. Ini, ya, ujungnya keabsahan, sangat sahih hadis ini. Ya, wa qila innahu mutawatir, bahkan sampai derajat mutawatir. Al-Imam Al-Bazzar menjelaskan dalam musnadnya, rawahu 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwun min 40 nafsan min as-sahabah, bahwa yang meriwayatkan itu sampai 40 sahabat Nabi. Ya, 40 sahabat Nabi. Bahkan ulama yang lain seperti Abu Bakar As-Sayrafi, beliau menjelaskan annahu ruya an aktsara min 60 sahabiyan, diriwayatkan lebih dari 60 sahabat. Bahkan sebagian hafiz hadis yang lain menjelaskan bahwa yang meriwayatkan ini lebih dari 100, ya. Lebih dari 100 sahabat. Minhum al-ashara al-mashhud lahum bil jannah. Ya, bahkan di antara 100 itu adalah 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya. 10 sahabat yang dijamin masuk surga sepakat meriwayatkan ini. Yakni sama-sama punya riwayat ini. Ini enggak ada hadis yang seperti itu, ya. Hadis yang 10 sahabat dijamin masuk surga sama-sama meriwayatkannya. Ya, kecuali hadis ini. Ya, maka ini sampai kepada derajat mutawatir. Ya, dan dia berfaedah yakin, yakin bahwasanya Nabi SAW memang bersabda demikian. Ya, kata Al-Hafiz, al-mutawatiru al-mufidu lil ilmi yaqini. Mutawatir itu berfaedah ilmu yakin, yakin, i'tiqad. Pasti 100% bahwa Nabi SAW memang pernah bersabda demikian. Ya, pasti 100% bahwasanya Nabi SAW bersabda demikian. Ini memang sabda Nabi SAW. Bishurutihi, ketika sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Ya, ketika sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Ya, ini wallahualam ini bahasan tentang mutawatir. Kemudian ats-tsani, jenis yang kedua adalah hadis masyhur, yakni imma an yakuna bihasrin bima fauqal itsnain. Hadisnya berbatas, batasnya di atas dua, yakni memiliki tiga jalur sanad atau lebih. Ketika hadis memiliki tiga jalur sanad atau lebih, apakah itu? Maka itu disebut masyhur. Ya, ini disebut hadis masyhur. Sebagaimana jelaskan lebih lanjut oleh Al-Hafiz, wa huwa ma lahu turuqun mahsuratun bi aktsara min itsnaini. Dia memiliki sanad yang berbilang, yakni ada jumlah tertentu yang lebih dari dua, yakni tiga atau lebih. Tiga atau lebih. Ya, maka oleh karena itu hadis masyhur dijelaskan oleh para ulama, hadis masyhur itu ma rawahu aktsaru min itsnaini ma lam yablugh syurutut tawatur. Dia adalah jalur sanadnya banyak, ya, jalur sanadnya banyak tapi tidak sampai derajat mutawatir, ya, tidak sampai derajat mutawatir. Ini hakikat dari masyhur, ya, dia tidak sampai derajat mutawatir. Mudahnya begini, syarat-syarat mutawatir yang sebelumnya kalau cacat di satu syarat maka itu masyhur, ya, maka itu adalah masyhur. ya, ketika dia cacat di salah satu syaratnya, maka tidak terpenuhi syarat mutawatir. Ketika tidak terpenuhi syarat mutawatir, padahal sanadnya banyak, maka itu hakikatnya dia adalah hadis yang masyhur. Wasumiya bidzalika liwuduhihi. Hadis masyhur ini dinamakan seperti ini karena jelasnya, yakni karena dia juga jalur sanadnya banyak ya dan jelas, maka dia disebut sebagai hadis masyhur. Wa huwal mustafidu ala ra'yin. Ya, dan dia disebut juga al-mustafid. Ya, disebut juga sebagai hadis mustafid ala ra'yin. Menurut mazhab sebagian ulama hadis, ai jama'atun minal fuqaha. Ini menurut mazhab sebagian fuqaha bahwa masyhur itu semakna dengan al-mustafid, ya. Semakna dengan al-mustafid. Mustafid itu dari kata fadha. Fadhal ma'u yafidu faydan. Yani meluap banyak, ya, meluap banyak. Itu makna dari bahasa al-mustafid. Maka dia semakna dengan masyhur. Ala ra'yin itu sudah menunjukkan bahwa di situ ada khilaf ulama. Ya, ada khilaf para ulama. Sebagian ulama menyamakan antara masyhur dengan mustafid. Berarti sebagian ulama, mafhumnya sebagian ulama membedakan antara masyhur dengan mustafid. Dan memang ada yang membedakan. Ya, dijelaskan oleh Al-Hafiz, wa minhum man ghayara bainal mustafid wal masyhur. Di antara para ulama ada yang membedakan antara hadis mustafid dengan hadis masyhur. Bi annal mustafida yakunu fi ibtida'ihi wa intihahi sawa wal masyhuru a'ammu min dhalik. Adapun mustafid ketika dia jalurnya banyak, rawinya banyak dari awal sanad hingga akhir sanad. Adapun masyhur lebih umum, ya, lebih umum dari hal itu. Yakni yang dia mencakup tobaqoh sanadnya banyak di setiap tobaqoh ataupun hanya di sebagian tobaqoh, ya. Adapun hanya di sebagian tobaqoh saja. Ya, maka itu juga dikatakan sebagai masyhur. Ya. Ini juga dikatakan sebagai masyhur. Kemudian Al-Hafiz juga menjelaskan, masyhur ini ada kalanya bukan untuk yang dimaksudkan jalurnya banyak. Ya. Ini makna yang pertama sebagaimana tadi kita sebutkan. Masyhur kalau menurut ulama hadis, yakni ketika dia jalurnya banyak tidak sampai derajat mutawatir. Akan tetapi ada kalanya hadis masyhur itu dimutlakkan alal masyhuri alal alsinah. Hadis yang masyhur di lisan-lisan manusia walaupun sanadnya tidak banyak, ya. Walaupun sanadnya tidak banyak, ya, sebagaimana jelaskan oleh Al-Hafiz, tsummal masyhur yutlaqu ala ma hurira huna wa ala mashtuhira alal alsinah. Adakala yang masyhur itu yakni masyhur di lisan manusia, sering disebut orang, sering disebut khatib misalnya, sering disebut khatib Jumat. Ya, walaupun dia enggak punya banyak sanad, ya. Bal mala yujadlu isnadun asran. Ada kalanya untuk riwayat yang tidak memiliki sanad sama sekali. Ha, riwayat yang la aslalahu. Ya, riwayat yang la aslalahu. Nah, tapi yang masyhur kalau menurut atau biasa di kalangan muhaddisin adalah yang pertama tadi. Yani marwahu biturukin katsirah lakin lam yabluq haddat tawatur. Dia riwayat dengan banyak jalan akan tetapi tidak sampai derajat mutawatir. Ya, apa contohnya hadis yang masyhur? Contohnya hadis yang masyhur, ya, hadis tentang dicabutnya ilmu. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an min qulubil ibad. Ya, walakin yaqbiduhu biqabdil ulama. Fa idza lam yabqa 'alimun, atau di sebagian dhabit, fa idza lam yabqi 'aliman, ya, ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Ya, hadis tentang dicabutnya ilmu itu yang dijelaskan oleh para ulama, dia hadis yang masyhur tapi tidak sampai derajat mutawatir. Kemudian wasalithu, jenis yang ketiga, yakni dalam kalam beliau, au bihima, ada khobar yang dia memiliki dua jalan, ya, memiliki dua jalan. Al-Aziz, maka ini disebut sebagai Al-Aziz. ya, dijelaskan lebih spesifik oleh Al-Hafiz dalam nuzhahnya, wa huwa alla yarwiyahu aqallu min ithnaini an ithnaini, yakni rawinya, periwayatnya, perawinya tidak kurang dari dua orang, sekurang-kurangnya adalah dua orang dari dua orang, ya, tidak boleh kurang. Kenapa? Karena kalau kurang dari dua orang nanti dia jadi gharib, bukan menjadi aziz, ya. Dia, ini adalah hadis aziz au bihima, yakni ketika dia memiliki dua jalur sanad, dua rawi dari dua rawi, ya, walaupun di satu tabaqah, walaupun hanya di satu tabaqah, ya. Al aziz ini dinamakan seperti ini imma liqillati wujudihi, ya, sebagian katakan itu karena keberadaannya sedikit, ya. Jalur sanad hanya dua rawi itu jarang begini. Ya, kalau hanya satu rawi sah-sah saja, ya, guru hanya mengajarkan satu hadis kepada muridnya. Tapi bertepatan mengajarkan kedua orang itu susah. Ya, sanad yang seperti itu jarang. Ya, maka katakan dinamakan aziz kenapa? Liqillati wujudihi, karena dia jarang. Ya. Sebagian mengatakan penamaan aziz ini dari kata qawiyya, yakni kuat. Kenapa? Karena satu rawi dikuatkan oleh rawi yang lainnya. Ya, satu rawi dikuatkan oleh rawi yang lainnya. Dan kata Al-Hafidz, walaysa syaratan lis-sahih khilafan liman za'ama. Aziz ini bukan syarat hadis sahih. Ya, sebagian ada yang mensyaratkan hadis sahih itu syarat minimalnya rawinya dua. Ya, syarat minimalnya rawinya adalah dua. Kalau rawinya bukan dua, maka tidak sahih. Ya. Maka tidak sahih. Ya, walaysa syartan li sahih. Maka Al-Hafiz bantah, ini bukan syarat hadis sahih. Yani ada kalanya hadis sahih sanadnya gharib, hanya satu jalur rawi saja. Ya. Khilafan liman za'ama, menyelisihi dari orang yang menganggap seperti ini, yakni periwayatan dua rawi itu sebagai syarat hadis sahih. Siapakah yang berpendapat seperti ini? Ya, yang pertama kali berpendapat seperti ini Ibrahim bin Ismail bin Ulayyah. Ya, Ibrahim bin Ismail bin Ulayyah. Ismail bin Ulayyah ini imam besar, ya, imam ahli hadis besar. Tapi Ismail ini unik, ya. Beliau punya anak tiga. Tiga anaknya akidahnya beda semua. Satu imam ahlu sunnah, satu imam jahmiyah, satu imam khawarij. Ini bapaknya ahlu sunnah. Punya anak tiga, tiga anaknya jadi imam semua tapi beda akidah. Satu imam ahlus sunnah, satu imam khawarij, satu imam jahmi. Ah, ini pendapat yang anaknya yang imam jahmi. Ibrahim ini imam jahmi, ya. Ibrahim bin Ismail bin Ulayyah al-Jahmi. Ya, dia di antara yang pertama kali mensyaratkan hadis itu baru sahih. Ya, kalau setidaknya diriwayatkan oleh dua rawi. Dan ini kemudian diikuti oleh Abu Ali Al-Jubba'i. Abu Ali Al-Jubba'i dari kalangan Mu'tazilah. Ya, dan ini kata Al-Hafiz, wa ilaihi yumi'u kalamul hakim Abi Abdillah fi ulumil hadith. Ya, dan ini kecondongan Imam Al-Hakim. Imam Al-Hakim, Imam Ahlul Hadis, Ahlul Sunnah. Ya, Abu Abdillah atau masyhur Ibn al-Bayy', pengarang kitab Al-Mustadrak dan pengarang kitab Ulumul Hadith. Yang beliau berkata, as-sahihu an yarwiyahu sahabiyyu az-za'ilu anhu ismul jahalah bi an yakuna lahu rawiyaini rawiyani thumma yatadawalahu ahlul hadith ila waqtina kasyahadati 'ala syahadah. Yani apa? Hadis yang sahih itu kalau dia diriwayatkan oleh sahabi bukan majhul, setidaknya ada dua rawi dari sahabi, kemudian diterima lagi oleh ahlul hadis. Ini pendapat seperti ini dari mana landasannya? Qiyas kepada syahadah. Persaksian itu, syahadah itu kebanyakan bab setidaknya itu dua orang, ya. Setidaknya itu dua orang. Ya, maka ini tidak tepat, ya. Ya, riwayah itu berbeda dengan syahadah. Ya, riwayah itu berbeda dengan syahadah. Ya. Di antara buktinya Nabi SAW, buktinya mengutus para sahabat, ada kalanya ahad, ada kalanya hanya satu orang sahabat saja ke beberapa negeri. Kalaulah kita tidak cukup untuk menyampaikan riwayat, maka harusnya tidak cukup satu. Ya, dan ini dibahas panjang lebar oleh Imam As-Suyuti dalam Tadribu Rawi, perbedaan antara riwayah dengan syahadah. Ya, tapi ini bukan bahasannya sekarang ya. Maka ini pendapat sebagian ulama hadis ya. Dan ini pendapat yang tidak tepat ya. Apa buktinya tidak tepat? Buktinya bantahannya adalah hadis pertama dalam Sahih Bukhari, innamal a'malu binniyat. Yang itu adalah hadis yang gharib, sudah kita bahas. Itu hadis gharib. Ya, jalur sanadnya hanya satu. Ya, yang meriwayatkan dari Umar hanya Al-Qamah. Ya, yang meriwayatkan dari Al-Qamah hanya Muhammad bin Ibrahim. Yang meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim hanya Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Ya, baru dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari kemudian hadisnya menyebar dan itu disahihkan oleh para ulama. Maka hadis itu sudah cukup untuk membantah mazhab ini. Yani yang mengatakan bahwa dua jalur sanad itu adalah sebagai sekurang-kurangnya syarat hadis sahih. Ya. Apa contohnya hadis Aziz ini? Ini dibawakan sendiri oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam nuzhahnya, mithaluhu marwahu syaikhani min hadithi Anasin wal Bukhariyu min hadithi Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qal la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mi walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Hadis yang diriwayatkan dari jalur Anas dan Abu Hurairah, sahabatnya dua. Dari jalur Anas dan Abu Hurairah. Yang jalur Anas diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang diriwayatkan Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rawahu an Anasin Qatadatu wa Abdul Aziz bin Suhaib. Yang meriwayatkan dari Anas dua tabi'in. Ya, meriwayatkan dari Anas dua tabi'in. Qatadah bin Di'amah As-Sadusi dan juga Abdul Aziz bin Suhaib. Warawahu an Qatadah Syu'bah wa Sa'id. Dari Qatadah rawinya dua lagi. Ya, Syu'bah bin Hajjaj Al-Ataki dan Sa'id, Sa'id bin Abi Arubah. Sa'id bin Abi Arubah. Warahu an Abdul Aziz Ismail ibn Ulayyah wa Abdul Warith. Dari Abdul Aziz bin Suhaib rawinya dua lagi. Ismail bin Ulayyah tadi yang bapaknya si Jahmi, ya, yang anaknya tiga akidahnya beda-beda. Wa Abdul Warith dan satu lagi adalah Abdul Warith. Ya, maka ini perawinya dua di tiga tobaqoh. Tobaqoh sahabat, tobaqoh tabi'in, tobaqoh tabi'ut tabi'in. Ya. Tobaqoh di tiga tobaqoh, perawinya dua. Ini contoh yang biasa dibawakan oleh para ulama hadis sebagai contoh hadis aziz. Ya, adapun perkataan Al-Imam Baiquni sudah kita pelajari. Azizu marwithnaini au thalathah. Aziz itu ketika rawinya dua atau tiga, ya maka itu tidak sesuai dengan kalam Al-Hafiz di sini. Kalau Al-Hafiz mengatakan aziz itu hanya rawinya dua saja, ya hanya ketika rawinya dua saja. Memang ada khilaf ulama hadis tentang hakikat hadis aziz. Kemudian Al-Hafiz melanjutkan warabi'u al-gharib, sedangkan yang keempat adalah hadis gharib, yakni yang keempat. Ketika beliau bagi khobar itu ada empat, imma bi'ada ilma bihasrin biwahid, ketika dia berbatas bilangan hanya ada satu jalur sanad saja, hanya ada satu jalur sanad saja. Yang gharib kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Al-Hafidh, wa huwa ma yatafarradu bi riwayatihi syakhsun wahidun fi ayyi mawdi'in waqa'at tafarrudu minas sanad. Yakni yang dia hanya diriwayatkan oleh satu rawi saja. Satu rawi saja di tobaqoh manapun dari sanad. Yakni tidak disyaratkan di semua tobaqoh ya. Maka cukup dari di satu tobaqoh saja. Ya. Cukup di satu tobaqoh saja itu sudah sah dikatakan sebagai gharib. Kenapa? Itu jelaskan oleh Hafiz. Al-aqal yaqdi fi hadzal babi 'alal akthar. Pembagian hadis itu apakah gharib, aziz atau masyhur atau mutawatir itu adalah patokannya jumlah paling sedikit. Ya. Jumlah paling sedikit. Misalnya apa? Misalnya tobaqoh sahabatnya 4 orang atau banyak. Tobaqoh tabi'innya 2. Tobaqoh tabi'ut tabi'innya hanya 1 misalnya. Maka itu masyhur atau aziz atau gharib? gharib. Ya, itu gharib. Kenapa? Karena yang menjadi patokan adalah jumlah paling sedikit. Untuk menentukan apakah dia jenis hadis yang gharib atau aziz atau masyhur atau yang lainnya. Yang jadi patokan adalah jumlah paling sedikit dari semua tabaqah tersebut. Dan al-gharib, apa contohnya gharib? Ya, contoh gharib yang biasa dibawakan oleh ulama hadis itu hadis innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi. Waman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha wa fi riwayatin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilayh. Ya, hadis ini tafarrada bihi Alqamah an Umar. Alqamah bin Waqqas, dia bersendirian meriwayatkannya dari Umar bin Khattab. Wa Muhammad bin Ibrahim an Alqamah, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, ya, bersendirian dalam periwayatannya dari Alqamah. Wa Yahya bin Sa'id an Muhammad bin Ibrahim. Yahya bin Sa'id maksudnya Al-Ansari, karena dia tabaqahnya guru Imam Malik, ya. Kalau tabaqah di atas Imam Malik, Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Kalau tabaqah muridnya Imam Malik, Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Ya, Yahya bin Sa'id Al-Ansari bersendirian dalam periwayatannya dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Baru dari Yahya bin Sa'id banyak, ya. Dia baru jadi banyak. Di antara rawinya Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Abdullah Ats-Tsaqafi, Laits bin Sa'ad dan lain-lainnya. Hadis gharib ini banyak di Musnad Al-Bazzar. Ya, banyak di Musnad Al-Bazzar atau Al-Bahru Az-Zakhar. Dan juga banyak di Al-Mu'jam Al-Wasit Al-Awsat karya Imam At-Tabarani. Ya, ini banyak dibawakan contoh-contoh hadis gharib, ya. Banyak seperti la na'rifu illa min hadzal wajhi. Ya, ketika beliau katakan seperti itu, la na'rifu illa min hadzal wajhi atau tafarrada fulan an fulan, maka itu, ya, hadis keterangan bahwa itu adalah hadis gharib. Kemudian Al-Hafiz mengatakan wa kulluha siwal awwali ahad. Semua jenis itu kecuali yang pertama, yakni mutawatir, itu disebut hadis ahad, ya. Maka hadis ahad itu apa saja? Dia mencakup hadis masyhur, hadis aziz dan hadis gharib, ya. Hadis ahad itu mencakup hadis masyhur, hadis aziz dan hadis gharib. Wa fiha ay fil ahad, hanya kembali kepada ahad. Wa fiha al maqbul wal mardud. Di hadis-hadis ahad itu ada al-maqbul, hadis yang bisa diterima, wal-mardud, dan juga yang tertolak. Hadis yang diterima, hadis sahih, sahih li ghairihi, sahih li dhatihi, hadis hasan, hasan li ghairihi, hasan li dhatihi. Itu hadis-hadis yang maqbul. Wal-mardud, ada kalanya mardud, tertolak, ya. Hadis apakah dia munqati', ya, atau dia mursal, atau da'if, atau sangat da'if, atau bahkan dia palsu, ya, atau munkar, maka itu mardud. Ya, min qabilil mardud. Maka tiga jenis tadi, yakni hadis masyhur, aziz, gharib, itu ada kalanya sahih, ada kalanya dhaif, ada kalanya hasan, ada kalanya bisa diterima, ada kalanya tidak diterima. Kenapa seperti ini? Li tawaqqufil istidlal biha 'ala al-bahthi an ahwali ruwatiha. Karena yang tiga itu patokan dia diterima atau tidaknya itu harus membahas, harus mencari keadaan rawinya, melihat keadaan rawi. Ya, itu harus dilihat keadaan rawi. Dunal awal, yakni kalau hadis mutawatir enggak begitu. Semata dia sampai derajat mutawatir, khalas kita enggak usah bahas satu persatu sanadnya. Ya, kita tidak perlu bahas satu persatu sanadnya. Itu sudah pasti yakin. Ya, sudah pasti yakin. Adapun kalau tidak sampai derajat mutawatir, nah ini harus dibahas. Ini jalur sanad ini sahih tidak? Ini sahih tidak? Ya. Ketika dia sahih, maka baru dikatakan itu sebagai hadis sahih. Ketika tidak, atau bahkan ini sanadnya banyak, tapi bukannya masyhur, malah saling bertentangan satu sama lain. Nah, itu jadinya mutarib nanti. Ya, jadinya mutarib, tidak bisa dijamak. Ya, sudah kita bahas tentang mutarib. Kemudian Al-Hafiz katakan waqad yaqa'u fiha ma yufidu 'ilman nazariyya bil qara'ini 'alal mukhtar. Ya, waqad, ada kalanya, karena qad ini bersambung dengan fi'il mudhari. Ada kalanya hadis ahad ini berfaedah ilmu nazari. Berfaedah ilmu. Dia menghasilkan ilmu. tapi ilmunya ilmu nazari. Kenapa? Karena dia setelah membahas rawi-rawinya. Kalau ada yang namanya membahas, maka itu berarti ilmu nazari. Bil qara'ini 'alal mukhtar. Nah, jika terpenuhi qarinah-qarinahnya 'alal mukhtar, berdasarkan pendapat yang lebih dipilih. Nah, kalau ini berarti sudah ada keterangan, ada khilaf ya. Ada khilaf apakah hadis ahad tidak berfaedah ilmu atau tidak, ada khilaf. Al-Hafiz berpendapat iya bisa jika terpenuhi qarinah-qarinahnya. Jika terpenuhi syarat-syaratnya. Ya, jika terpenuhi syarat-syaratnya. Adapun pendapat yang lain tidak bisa. Ya, di antara yang tidak bisa itu adalah pendapat Imam An-Nawawi. Ya, pendapat Imam Nawawi dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Yang tidak bisa hadis ahad itu yufidul ilma. Dia hanya yufidul amala wa yufidul zanna. Dia hanya berfaedah zon saja, dugaan kuat. Tidak bisa dipastikan Nabi SAW memang pasti bersabda demikian. Itu tidak bisa, tapi dugaan kuat saja. Kalau derajatnya adalah hadis ahad. Ya. Ya, maka kata Al-Hafiz, ini bisa dikatakan mencapai derajat ilmu, walaupun secara nazari, jika terpenuhi qarinah-qarinahnya, syarat-syaratnya. Apa contohnya? Minha ma akhrajahu syaikhan. Kalau dia sudah diriwayatkan hadisnya oleh Bukhari dan Muslim. Ya, Bukhari dan Muslim ini maksudnya di usulnya ya. Maksudnya adalah di usulnya. Ya, bukan yang mauqufat atau maqtu'at atau mu'allaqat, bukan, tapi maksudnya di usulnya. Ya, kenapa? Karena ya kehebatan kedua imam tersebut dalam ilmu hadis. Kehebatan mereka dipersaksikan di zamannya dan kehebatan kitabnya. Kitabnya talaqqat al-ummatu bil qabul. Ya, kitab mereka berdua yakni Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu sudah diterima oleh para ulama hadis ya. Oleh para ulama hadis ya. Ini diantara qarinahnya bahwa dia berfaedah ilmu. Ya, wallah alam ya, barangkali ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.